Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mubtada qisman. Zahirun wa mudmar. Mubtada juga dua macam, zahir wa mudmar. Berarti kita dapati fa'il ala qisman. Naib fa'il juga ala qisman. Sekarang mubtada ala qisman. Khabar juga ala qisman. Semuanya zahirun wa mudmar. Karena yang namanya isim, isim, isim, ada isim zahir, ada isim mudmar. Ada dhamir. Tapi yang zahir sudah disebutkan, sudah dibahas. Yani yang disebutkan dengan nama Muhammad, Aisyah, benda ini, benda itu, dan sebagainya. Maka itu zahir. Tidak mesti orang bisa semua isim. Nah, asal dia disebutkan bentuknya namanya, maka dia adalah isim zahir. Artinya zahir selain yang mudmar, selain dhamir. Dhamir yang kita kenal ada dua jenis, ada dhamir yang dalam keadaan dia berdiri sendiri disebut dengan dhamir munfasil. Ada dhamir yang bersambung yang dikatakan dhamir muttasil. Sehingga jangan tercampur, jangan kebingungan. Dua-duanya bermakna sama. Apakah kalimat yang bersambung dengan tu atau dengan kalimat ana, darabtu, dan dikatakan ana adribu, ini semua tu itu menunjukkan ana, ana juga sama. Dan juga nanti akan dibahas lagi bahwa dhamir yang bersambung ada dhamir yang marfu', ada dhamir yang mansub, seperti darabtuka atau dikatakan darabaka misalnya. Maka ka ini kamu juga, tapi yang mansub, yang terkena dengan pekerjaan atau dia objek, fi mahalin nasbin, di tempat nasab. Tapi mana kulihal yang sedang kita baca yang rafa. Sebab dari tadi dibahas bahwa mubtada dan khabar semuanya alismul marfu'. Fa'il alismul marfu'. Naib fa'il alismul marfu'. Semuanya isim marfu'. Tadi yang sedang kita bahas, kalaupun domir, domir apa? Domir rafa. Baik. Di sini sebutkan contohnya. Al-mubtada qisman, zahirun wa mudmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Adapun yang zahir, apa yang sudah lewat sebutannya. Sedangkan al-mudmar, itsna ashar. Zahir sudah kita contohkan di dalam kalimat sebelumnya. Zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, wa zaidun qa'imun. Adapun yang mudmar, itsna ashar, 12. Sejumlah ruas jari kalian. Ini ngapalkannya mudah. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang tambah 2 adalah huma. Nah, karena huma buat laki dengan buat perempuan sama, akhirnya dikurangi 2. Artinya 14. Baik. Qala wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahnu qawlika ana qa'imun nahnu qa'imuna wa ma ashbaha dhalik. Yaitu huma disebutkan hanya sekali. Demikian pula antuma disebutkan hanya sekali. Mengapa demikian? Karena antuma buat laki buat perempuan sama. Huma juga buat perempuan buat laki-laki sama. Kalau kita sebutkan 2 kali untuk laki dan perempuan, maka jumlahnya berapa? 14. 6. Aqul, saya katakan, kata beliau. Dan qasimul mubtada ila qismain, bahwa terbagi mubtada menjadi 2 jenis, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Wa qad sabaqa fi babil fa'il, dan sudah lewat pada babil fa'il definisi apa yang dimaksud dengan zahir dan dhamir. Sudah dibahas bahwa zahir adalah yang selain dhamir, yang disebut benda-bendanya, nama-namanya satu persatu, seperti Muhammad, Abdullah, Ahmad, ataupun benda-benda seperti madrasah, bait, dan sebagainya. Adapun mudmar, dikatakan mubtada al-mudmar 12 lafzan. sudah dicontohkan masalah yang zahir, maka enggak perlu contohkan kembali. Di sini dicontohkan dua saja, Muhammadun Rasulullah dan Aisyatu Ummul Mukminin. Muhammadun Rasulullah. Aina al-mubtada? Hah? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Zahir apa dhamir? Zahir, bukan dhamir. Yang kedua, Aisyatu Ummul Mukminin. Aina al-mubtada? Aisyah. Aisyah. Dan beliau contohkan dua, karena mudzakkar dan muannats. Muhammad dan Aisyah. Baik. Adapun al-mudmar 12. 12. Al-awwal ana lil mutakallim al-wahid, untuk orang pertama. Al-mutakallim itu artinya sang pembicara. Sang pembicara. Kalau di istilah kita apa? Orang pertama. Istilah kita itu kalau orang yang berbicara orang pertama, orang yang diajak bicara orang kedua, orang yang sedang dibicarakan orang ketiga. Maka kalimat ana itu untuk yang berbicara wahid, satu. Nahu contohnya, ana Abdullah, aku hamba Allah. Aina al-mubtada? Ana. Aina al-khabar? Abdullah. Aku adalah Abdullah. Asani dari dhamir yang kedua adalah al-mutakallim al-mutaaddid. Atau al-wahid al-mu'azzim nafsa. Yang kedua untuk orang yang berbicara juga, berarti orang pertama. Tetapi berbilang jumlahnya, bukan satu. Jumlahnya lebih dari satu. Atau satu tetapi membesarkan dirinya. Membesarkan dirinya, mu'azzim nafsahu. Seperti nahnu qa'imuna. Nahnu qa'imuna. Ini barakallahu fikum. Nahnu maknanya kami. Orang yang berbicara tetapi tidak sendiri. Maka disebutkan dengan jamak pada khabarnya, qa'imuna. Kadang-kadang dipakai untuk satu tapi membesarkan dirinya. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran beberapa kali dengan nahnu. Dengan kalimat nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian, kata Allah. Bukan maknanya banyak, tapi maknanya adalah mu'azzim nafsahu. Mu'azzim nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Nahnu khalaqnakum wasadadna amrakum. Wasalis, dhamir yang ketiga, anta. Lil mukhatab al-mufrad al-mudzakkar, untuk yang diajak bicara sendiri, laki-laki. Anta. Berarti untuk orang kedua, sendiri, laki-laki. Nahu, anta fahimun. Anta fahimun. Engkau paham. Engkau paham. Domain yang keempat, anti. Sama untuk yang diajak bicara juga. Mufradah mu'annathah. Dan dia dalam keadaan sendiri, tetapi perempuan. Berarti sama dengan anta tapi perempuan. Anti. Seperti kalimat anti muti'atun. Anti muti'atun. Engkau muti'ah. Perempuan yang taat. Aina al-mubtada? Anti. Aina al-khabar? Muti'ah. Yang kelima, antuma. Untuk yang diajak bicara, al-mukhatabin, tapi jamak. Untuk yang berbicara, al-mukhatabain, afwan. Untuk yang berbicara, tapi dua. Antuma. Mudzakkaraini kana au mu'annathain. Apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan? Sama. Ini saya katakan tadi, bahwa antuma untuk laki-laki dan perempuan sama. Lil-mukhatabaini, untuk dua orang yang diajak bicara. Apakah laki-laki maupun perempuan? Maka bisa dipakai untuk laki-laki, antuma qa'imani, kamu berdua berdiri. Atau untuk perempuan, antuma qa'imatani. Antuma qa'imatani. Baik. Itu yang dua orang. Yang berikutnya, yang keenam, jamak. Antum. Antum. untuk jamak laki-laki yang diajak bicara. Orang kedua. Untuk orang kedua, laki-laki banyak. Nahnu antum qa'imuna, kalian sedang berdiri. Yang ketujuh, antunna, antunna. Lijama' al-inas al-mukhatabat. Untuk orang kedua juga yang diajak bicara. Perempuan. Seperti antunna qa'imatun. Antunna qa'imatun. Kalian wanita-wanita yang berdiri. Baik. Ada berapa untuk orang kedua? Hah? Lima. Mufrad. Dua laki-laki perempuan. Jamak. Dua laki-laki perempuan. Sedangkan yang untuk dua orang. Satu laki perempuan sama. Antuma. Nah, kalau kamu lihat akhirnya semua dengan ta, ta, ti, tuma, tum dan tunna. Ini salah satu huruf ya yang menggabungkan semua al-mukhatabah. Semua yang diajak bicara mesti ada ta-nya. Ta, ti, tuma dan tum dan tunna. Nah. Yang kedelapan, untuk orang ketiga. Lil mufradil ghaib, untuk orang ketiga sendirian. Orang ketiga adalah orang yang diajak bicara. Al ghaib. Al mudzakkar, kalau orang ketiga ini sendirian dan laki-laki, dikatakan huwa, yang bermakna dia. Seperti contoh, huwa hadirun. Dia hadir. Dia hadir. At-tasi', yang kesembilan, untuk yang perempuan, sama dia ghaib, orang ketiga, sama dia sendirian, hanya saja perempuan, mu'annath. Maka tidak dikatakan huwa, tapi dikatakan hiya. Seperti, kamu menceritakan pada temanmu, hiya musafirah. Dia perempuan, safar. Dia safar. Al-ashir yang ke-10, huma. Lil-musannal ghaib. Untuk orang yang ketiga juga sama. Dan kemudian dia berdua, tetapi mutlakan. Mudzakkar kana au muannatsan. Muannatsan. Mudzakkar kana au muannatsan. Baik. Berarti di sini huma adalah musanna al-ghaib, untuk yang berdua, orang ketiga. Orang ketiga berdua. Tapi mutlakan. Mutlakan artinya laki atau perempuan sama. Nahu, kalau dipakai laki, dikatakan huma qa'imani. Dia berdua qa'imani. Kalau dipakai perempuan, huma qa'imatani. Huma qa'imatani. Dia berdua sedang berdiri. Tapi yang ke-11, hum, yang bermakna mereka. Lijam'il dhukur al-ghaibin. Untuk bentuk orang ketiga, jamak. Jumlahnya lebih dari dua. Jamak laki-laki orang ketiga. Hum. Dalam contoh, hum qa'imuna. Ainal mubtada, hum. Qa'imun khabarnya. Kenapa khabarnya jamak? Karena hum itu maknanya mereka. Maknanya mereka jamak orang ketiga, laki-laki. Tetapi kalau hunna, berarti yang ke-12, jama' al-inas, untuk jamak perempuan. Al-ghaibat, orang ketiga. Jamak perempuan orang ketiga. Berarti mereka juga maknanya, tapi untuk perempuan. Hunna qa'imatun. Hunna qa'imatun. Mereka perempuan qa'imat, sedang berdiri. Perhatikan. Adapun dalam dhamir ghaib, mana huruf yang menyatu, yang semua ada? Ha. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Karena memang itu intinya. Huruf itu adalah intinya. Kadang-kadang hu-nya saja. Iya kan? Kalau dia bergandengan, sisanya cuma hu-nya saja. adribuhu. Satu huruf itu ha. Naam. Variasinya ada ha, ada huma, ada hunna dan sebagainya. Itu adalah sebagai tanda jamak atau tanda ta'nis atau tanda dzukur. Seperti nun, hunna, nun ini tanda ta'nis. Makanya nanti akan ada di tempat-tempat lain. Karena dia adalah nunul inas. Barakallahu fikum. Adapun dhamir hakikinya adalah ha. Nah. Berarti perbedaannya dengan orang kedua dan orang ketiga, orang kedua selalu mengandung huruf ta, dan pada orang ketiga mengandung huruf ha. Dan lebih gampang, lebih mudah kalau kalian menghafalkannya dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Artinya dimulai dengan orangnya dulu, orang pertama, kedua, ketiga. Artinya ghaib atau mukhatab atau mutakallim. Kalau mutakallim, dua. Ana nahnu. Baik. Kalau ghaib, ada enam. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kalau yang diajak bicara, mutakallim, apa mukhatab maksud saya, mukhatab yang diajak bicara, orang kedua, ada enam juga. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Sehingga pas dengan ruas jari kalian. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kenapa sih 12, disini 14? Karena kita sebutkan huma dua kali, dan kita sebutkan antuma dua kali. Huwa huma hum, hiya huma lagi hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Pada dhamir mukhatab juga sama. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Antumanya disebut dua kali juga. Kemudian ana nahnu. Nah, dulu ketika saya belajar, saya tulis di jari ini. Sampai hafal. Enam. Baik. Wa idza kana al-mubtada dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan kama ra'ait. Kalau mubtada itu dalam keadaan dhamir, perhatikan. Maka dia la yakunu illa barizan. Maka dia tidak terjadi kecuali dhamir bariz. Munfasilan. Terpisah. Kamu ra'ait, bagaimana kamu lihat? Makanya di awal saya katakan bahwa dhamir berbagai macam jenis. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Ada dhamir yang baris, ada dhamir yang mustatir. Itu semua karena nanti akan disinggung di akhirnya bahwasanya yang jadi mubtada itu hanya yang baris munfasil. Baris itu muncul. Baris. Tampak jelas di hadapannya. Perang tanding. Apa bahasa Arabnya? Hah? Mubaraza. Dari kata apa? Dari kata baraza, yubarizu. Orang yang dari musuh akan menantang dengan kalimat man yubariz. Atau dari kita menantang mereka, keluar satu orang dan menyatakan man yubariz. Ini siapa yang menantang aku? Maju ke depan di hadapannya. Itu baris. Nampak maju ke depan jelas gitu. Apa lawannya? Mustatir, tersembunyi. Lawannya mustatirun fi. Mustatir tersembunyi. Dhamir ada yang baris, ada yang tersembunyi. Demikian pula dhamir ada yang munfasil, ada yang muttasil. Sudah kita contohkan tadi. Yang bersambung, yang menempel pada kalimat lain seperti yang kamu contohkan tadi. Turibtu, turibtuma, turibtum. Itu nempel dengan fi'ilnya. Tetapi kalau mubtada tidak mungkin. Man yujib, kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin dhamir yang muttasil. Man yujib. Kenapa dhamir yang muttasil, yang bersambung dengan kalimat lain, enggak bisa jadi mubtada? Apa alasannya? Alasannya karena mubtada itu mengawali. Kalau dia nempel dengan yang lain berarti dia enggak awal. Iya kan? Darabtu. Dia enggak ngawali. Yang ngawali fi'ilnya. Makanya itu jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, bukan mubtada khabar, tapi adalah fi'il dengan fa'il. Mafhum? Jadi tidak mungkin domir yang muttasil menjadi mubtada. Kalau domirnya muttasil, mesti dia domir, mesti dia bukan mubtada, tapi dia adalah fa'il. Apalagi yang tersembunyi juga sama. Seringkali tersembunyi pada fi'il. Maka dikatakan dengan domir mustatirun fihi jawazan, atau domir muttasilun fihi wujuban, takdiruhu huwa, atau takdiruhu hiya, atau yang lainnya. Nah, berarti apa saja yang bisa jadi mubtada? Barizan, munfasilan. Domirnya domir baris, tidak mustatir, dan munfasil, bukan yang muttasil. Kharaja min qawlihi munfasil adalah muttasil. Wa kharaja min qawlihi barizan, mustatira, kama ra'aita. Ada soal? Ada pertanyaan? Mafhum? Taib, khabar. Dikatakan yang qasim ila qismain mufradun wa ghair mufrad. Taib, apakah enggak yang qasimu ila dhamirin wa mudmar? Ila dhahirin wa mudmar? Pertanyaannya, apakah ada khobar dalam bentuk domir? Kalau ada had misalan, kasih contoh. Ada? Jarang terjadi. Bukan gak ada. Kadang-kadang terjadi. Ahuwa huwa, naam huwa huwa. Huwa yang pertama, mubtada, atau yang kedua, domir. Apa khobarnya? Apakah dia itu dia? Iya, dia itu dia. Tapi jarang terjadi. Itu pun masih ada pembahasan dari para nuhah, para ahli nahu. Tetapi barakallahu fikum, sehingga tidak disebutkan di sini domir atau tidak domirnya. Tapi yang dibahas, mufrad dengan ghairu mufrad. Ini pembahasannya agak panjang, sehingga kita lihat jam makan bakia minal waqti. Berapa sisa waktu? Setengah jam? Ila Aisyah. Al-an hadi asyar. Al-an hadi asyar. Baki kam? Al-jadwal. Baki kam? Sampai jam berapa? Sampai jam 12? Baik. Nakra mastata'at. Kita ambil sebisa kita. Aqamul khabar. Qala rahimahullah, wal khabaru qisman. Khabar itu ada dua. Mufradun wa ghairu mufrad. Yang mufrad dan yang bukan mufrad. Lihat barakallahu fikum. Bahasanya mufrad dan bukan mufrad. Biasanya kan kita sering dengarnya mufrad dengan jamak. Lawannya mufrad apa? Apa lawannya mufrad? Jamak atau musanna, kan begitu. Tapi di sini beda. Dalam masalah khabar, lawannya mufrad bukan jamak, bukan musanna. Lawannya mufrad adalah jumlah dan sifu jumlah. Nanti akan dibahas. Sehingga bahasanya mufrad dan bukan mufrad. Nanti yang bukan mufradnya ada beberapa macam. Taifal mufradu nahu. Yang mufrad, contohnya Zaidun qa'imun. Khabarnya mana? Qa'imun. Itu mufrad. Sedangkan ghairu mufrad arba'atu asya. Adapun yang selain mufrad, itu ada empat. Yang bukan mufrad, ada empat. Bisa jarun wal majrur. Al jaru wal majrur. Apa contohnya? Muhammadun fid dar. Ahmadu fil masjid. Ahmad, Muhammad sebagai mubtada'nya. Mana khabarnya? Fil masjid. Dia di masjid. Baik. Makanya adalah dikatakan sebagai khabarnya. Jar wa majrur. Muhammadun fil masjid. Sedangkan dharf, ini juga sama, tidak mufrad. Dharf itu menunjukkan tempat misalnya. Seperti amam al-maktabah. Aina Ahmad? Ahmad amam al-maktabah. Baik. Di depan maktabah. Atau wara al-jidar. Muhammad wara al-jidar. Muhammad ada di belakang dinding. Wal fi'lu ma'a fa'ilih. Bisa juga fi'il dengan fa'ilnya. Seperti Muhammadun qoma abuhu. Muhammad ini mubtada. Mana khabarnya? Qoma abuhu. Berdiri bapaknya. Dalam satu acara, tiba-tiba bapaknya Muhammad berdiri. Dia berkata pada temannya, Muhammad qoma abuhu. Si Muhammad itu bapaknya berdiri. Enam, bisa juga al-mubtada ma khabarih. Bisa juga mubtada dengan khabarnya. Pertama, mubtada. Diterangkan dengan khabar. Khabarnya terdiri dari mubtada dan khabar juga. Baik. Nahu qawlika, sebagaimana ucapanmu, Zaidun fiddar, ini contoh pertama. Wa Zaidun indak, ini contoh kedua. Wa Zaidun qama abuhu, ini contoh ketiga. Wa Zaidun jariyatuhu dahiba. Zaid, budak perempuannya, pergi. Jariyatuhu dahiba, mubtada khabar. Maka, diistilahkan oleh yang lain, dari para nuhat, dari para ulama ahli nahu, dengan istilah lain. Ada mufrad, ada jumlah. Ada mufrad, ada jumlah. Mufrad, jumlah, dan syibah jumlah. Syibhu, jumlah. Mufrad, sudah contohkan tadi. Jumlah, ada dua. Jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, fi'il dengan fa'il. Jumlah ismiyah, mubtada wal khabar. Pakai sini beliau langsung menyebutkan empat. Mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sifat jumlah. Atau mufrad, fi'liyah, nah, kemudian dengan sifat jumlah. Sifat jumlah ada dua lagi. Apa itu? Sifat jumlah itu jar wa majrur dan dharf. Paham? Jadi kadang dibagi dengan cara pembagian seperti ini. Kadang langsung seperti mu'alif menyatakan mufrad dan ghairu mufrad. Dua. Yang ghairu mufradnya ada empat. Itu jumlahnya lima. Mufrad dan bukan mufrad. Yang bukan mufradnya ada empat. Dua, tiga, empat. Jar wa majrur, dharf, kemudian fi'il wa fa'il, dan mubtada wa khabar. Taib yattadih al-matan bisyarah. Naqra al-syarah. Aqul yanqasimul khabaru ila qismaini. Al-awwal khabarun mufrad, wa thani khabar ghairu mufrad. Bahwa terbagi khabar menjadi dua jenis. Yang pertama yang mufrad, yang kedua yang tidak mufrad. Dikatakan mufrad karena dia menyendiri kalimatnya. Satu kalimat saja. Seperti Zaidun qa'imun. Walaupun musanna, tapi satu kalimat. Zaidani qa'imani. Kalimatnya satu. Maka dikatakan mufrad. Baik. Wal murad bil mufrad huna, yang dimaksud dengan mufrad di sini, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yang kami maksud dengan mufrad adalah yang bukan jumlah dan bukan pula syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu yang mirip jumlah. Nahu qa'imun. Muhammadun qa'imun. Qa'imun mufrad, satu kalimat saja. Bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah. Wa ghairu mufrad naw'an. Adapun yang bukan mufrad ada empat atau ada dua jenis dulu, bagi dua. Jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah dan syibhu jumlah. Yang jumlah, jumlah itu kalimat sempurna. Naw'an, ada dua jenis. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ma ta'allafat min mubtada'in wa khabar. Apa yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nahu, contohnya, Abuhu Karim. Ini khabarnya. Maka kalau masukkan dalam jumlah, Muhammadun Abuhu Karim. Muhammadun Abuhu Karim. Apa terjemahannya? Kalau terjemahkan secara bebas, Muhammad, bapaknya dermawan. Abuhu Karim, bapaknya dermawan, ini mubtada dengan khabar. Tetapi kita katakan wal jumlatu al ismiyatu allati tata'allaf min mubtada'in wa khabar fi mahalli raf'in khabar, di tempat rafa' khabar dari Muhammad. Mana khabarnya Muhammad? Khabarnya Muhammad Abu Karim. Jadi di'irabkan yang dalamnya dulu, khabarnya dulu di'irabkan, baru kemudian kita katakan wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar lil mubtada atau li Muhammad. Yang kedua jumlah fi'liyah. Ma ta'allafat min fi'lin wa fa'il au na'ib. Yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dengan na'ib fa'il. Nahu, contohnya safara abuhu. Safara abuhu, safara fi'il. Maka abuhu fa'il. Muhammadun safara abuhu. Muhammad telah pergi bapaknya. Bagaimana yang Arabnya? Muhammadun mubtada. Safara abuhu, safara fi'il, wa abuhu fa'il. Baru kita katakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il ini kedudukannya, kedudukan rafa sebagai mubtada, sebagai khabar dari Muhammad. Muhammad, bapaknya pergi. Kalimat bapaknya pergi itu menerangkan Muhammad. Baik, sehingga kita katakan fi mahalli raf'in khabar. Wa nahu, contoh yang naif fa'il, yudrabu gulamuhu. Yudrabu gulamuhu. Telah dipukul. Telah dipukul budaknya. Naif fa'il gulamuhu. Bagaimana i'rabnya? Kalau Muhammadun yudrabu gulamuh. Atau Khalidun yudrabu gulamuh. Khalid dipukul budaknya. Sama seperti tadi. Khalid kita katakan mubtada. Marfu' ila akhirih kalau i'rabkan. Yudrabu gulamuh, yudrab fi'il mabni lil majhul. Jangan lupa, atau mabni lil majhul. Lima lam yusam fa'iluh. Gulamuhu naibul fa'il. Naibul fa'il. Maf'ul alladhi lam yusam fa'iluhu. Marfu'. Baik. Baru saja i'rabkan dua ini, baru kamu katakan wal jumlatu minal fi'li wa na'ib fi'il wa na'ib fa'il, afwan, fi'il dan na'ib fa'il fi mahalli raf'in khabar li Khalid. Jumlah yang tersusun dari fi'il dengan naib fa'ilnya sebagai khabar dari Khalid. Fa'in kanal khabar jumlatan falabudalahu min rabit. Perhatikan contoh-contoh tadi. Kalian perhatikan contoh-contoh tadi yang jumlah khususnya. Abuhu qa'imun. Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun yudrabu gulamuhu. Zaidun... Mesti ada rabit. Ada yang mengikat antara khabar dengan mubtada'nya. Fala budalahu min rabitin yarbituhu bil mubtada'. Harus ada pengikat yang mengikat dengan mubtada'. Kalian perhatikan semua ada dhamirnya. Seperti Zaidun abuhu qa'im. Bapaknya ada kalimat hu. Abuhu qa'im. Sama dengan yang fi'liyah. Khalidun yudrabu gulamuhu. Gulamnya. Kemana tuh larinya? Dhamir tadi, kata ganti hu tadi. Kamu mubtada. Dan itu rabitnya. Itu rabitnya. Imma dhamir, maka rabitnya yang mengikat antara khabar dengan mubtadanya, bisa jadi dhamir. Yang ya'udu ilal mubtada. Yang kembali kepada mubtada. Dhamir yang kembali kepada mubtada. kita perhatikan contoh-contoh di atas. Yang pertama, Muhammadun abuhu abuhu karim. Muhammadun abuhu karim. Mana dhamirnya yang kembali pada Muhammad? Abuhu. Berarti kembali pada Muhammad. Baik, contoh yang berikutnya. Muhammadun safara abuhu. Muhammad safara abuhu. Safar bapaknya. Juga ada dhamir yang kembali pada Muhammad. Mana itu? Abuhu. Demikian pula Khalidun yudrabu gulamu. Khalid dipukul budaknya. Budaknya ada dhamir di sana. Ada kata ganti. Gulamuhu. Dhamirnya kembali ke mana? Ke mubtada Khalid. Maka itu disebut dengan rabit. Bisa dengan dhamir. Kama sami'ta. Sebagaimana kau lihat. Wa imma isyarah. Bisa juga dengan isim isyarah. Tidak hanya dengan dhamir. Bisa dengan isim isyarah. Apa contohnya dengan isim isyarah? Muhammadun. Hadza rajulun karim. Muhammadun. Hadza rajulun karim. Baik. Qala wa shibhul jumlah. Kalau terjemahkan Muhammad, dia yang bapaknya yang seorang yang mulia gitu. Dia adalah seorang yang mulia. Hadza rajulun karim. Hadza rajulun karim sudah sebagai jumlah mubtada, iya, tapi dia khabarun li Muhammad. Jumlah tadi sebagai khabar bagi Muhammad. Mana rabitnya? Isyarat. Hadza itu isyarat kepada Muhammad. Domirnya bisa pada fa'ilnya. Bisa pula pada maf'ulnya. Nah. Seperti tadi. Duriba gulamuhu. Maf'ulnya yang terkena. Dan domirnya pada maf'ul. Gulamuhu. Wa syibhul jumlah. Yang ketiga adalah syibhul jumlah. Yang seperti jumlah tapi bukan jumlah. Naw'an ada dua macam. Al-awwal jar wa majrur. Contohnya fil masjid. Min qawlika pada ucapanmu aliyun fil masjid. Wa thani dharf. Yang kedua dharf. Nahu fawqal ghusni. Di atas ranting. Seperti kamu ucapkan at-ta'iru fawqal ghusni. Ta'iru burung itu di atas ranting. Wa min dhalika ta'lam anna al-khabar 'ala at-tafsil khamsat anwa'. Dengan ini kamu tahu bahwasanya yang namanya khabar itu dengan rinci ada 5 jenis. Mufradun wa jumlatun fi'liyah wa jumlah ismiyah wa jar ma'al majrur wa dharf. Intaha. Ada lagi soal? Ada pertanyaan? Tafadhal. Tadrib al-i'rab. Tapi ada jawabannya. Ajib. Semua ada jawabannya? Al-jawab. Muhammad al-Qa'iman. Tapi kalian belajar sendiri. Ya. Latihan-latihan dikerjakan. Jazakumullah khairan. Seperti pada tamrinat. Pada tamrinat. Bayyin al-mubtada wal-khabar. Wa naw'u kulli wahidin minhuma. Sebutkan mubtada dan khabar dan sebutkan jenis-jenisnya. Jenis mufrad, apa jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, apakah dia dharf atau dia yang lain. Jar wa majrur. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.